Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihatihi ila yawmiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Sidang jumaah rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yang sangat penting yaitu salat Jumat. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada umat manusia dari kegelapan kepada kehidupan yang terang benderang dengan hidayahnya. Sidang jumaah rahimakumullah, kita masih pada di bulan Syawal di mana ibadah kita di dalam bulan Syawal adalah kelanjutan daripada ibadah kita di dalam bulan Ramadan yang mestinya senantiasa kita jaga apa yang kita lakukan dalam Ramadan agar terus mengilhami, mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Apakah yang berupa ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, baca Al-Quran dan sebagainya maupun juga ibadah-ibadah sosial yang lain. Dan jangan lupa bagi yang belum melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal supaya segera melaksanakannya karena pahalanya sangat besar. Sebenarnya dikatakan bahwa barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan diikuti dengan 6 hari puasa bulan Syawal maka seperti puasa 1 tahun. Ini suatu kemurahan yang Allah berikan kepada kita semua sekaligus menyempurnakan puasa bulan Ramadan kita. Selain itu marilah kita teruskan ibadah kita, kita jaga, kita tingkatkan atau dengan istilah yang lain agar kita senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran agama, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Istiqomah ini suatu sikap yang sangat penting dalam ibadah ini. Allah SWT menjanjikan dalam ayat yang tadi saya baca, innalladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, innalladzina qalu Rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Artinya menjalankan konsisten melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak hanya sekedar mengaku Rabbunallah, tidak hanya mengaku bahwa Tuhan kita Allah, tapi memenuhi tuntutan-tuntutan dari pengakuan Rabbunallah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangnya. Orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Para malaikat akan turun menemui mereka, orang-orang yang iman dan istiqomah. Oleh sebagian para ahli tafsir, pertemunya atau turunnya malaikat itu adalah ketika menghadapi kematian, atau sebagian mengatakan ketika hari kiamat. Malaikat diutus oleh Allah untuk menemui orang-orang yang iman dan istiqamah dan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kau takut dan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang beriman dan istiqamah, dengan surga yang telah dijanjikan, yang kalian semua telah dijanjikan. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ini janji Allah SWT kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah. Pertama, akan diberi rasa ketenangan dalam hidup ini. Dan ketenangan hidup itu sangat penting. Banyak sekali orang-orang itu terjangkit penyakit itu. Kebanyakan penyakit itu adalah karena persoalan psikologis, yaitu ketidaktenangan dalam hidup. Ketidaktenangan dalam hidup itu akan mendatangkan berbagai penyakit. Sebaliknya, ketenangan hidup itu akan menjadi imunitas manusia di dalam hidup ini. Yang pertama, akan diberi ketenangan. Yang kedua, ketika seseorang menghadapi kematian, maka orang yang mau mati ini ditarik-tarik oleh setan di satu pihak, oleh malaikat di pihak yang lain. Dan orang yang tadinya meragukan kematian dan meragukan adanya hari akhirat, maka ketika menghadapi kematian ini, sungguh telah nyata baginya kebenaran atas kematian, sehingga sangat khawatir menghadapi kematian. Apalagi yang di dalam hidupnya tidak beriman atau tidak menjalankan ibadahnya, maka kematian itu betul-betul sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi bagi orang-orang yang beriman dan kemudian dia istiqomah, alam beritahu kepada orang-orang yang menghadapi kematian itu, Allah takhafu wa la tahzanu, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Bahkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berilah kabar gembira kepada mereka bahwa akan adanya surga yang telah dijanjikan. Ibaratnya tempatnya di surga diperlihatkan. Sehingga sering kita melihat orang mau meninggal tapi wajahnya berseri-seri, tidak pernah terlihat kegembiraannya seperti kegembiraan menjelang kematian. Kira-kira orang seperti ini adalah karena diberitahu oleh Allah SWT tempatnya di surga. Nah, itulah antara lain keutamaan-keutamaan orang yang ternyata istiqomah. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Banyak cara kita, wasail istiqomah, cara-cara istiqomah. Antara lain adalah agar senantiasa kita menjaga keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadah karena ikhlas, tidak melihat disanjung orang atau dicela orang, diketahui orang, tidak diketahui orang, maka dia akan terjaga istiqomahnya. Dan puasa telah mendidik kita satu bulan untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Teruslah kita ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita menjaga istiqomah, menjaga keikhlasan, maka kita akan terus mendapatkan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari godaan-godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang antara ni wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama ini secara keseluruhan. Tidak hanya ibadah salat saja atau puasa saja, seluruh ajaran Allah dalam semua aspek kehidupannya kita laksanakan. Dan yang menjadi penghalang orang itu memakai atau mengambil Islam secara kafah itu adalah biasanya langkah-langkah setan. Jadi kita harus waspada. Sebagai seorang muslim harus cerdas. Dan insya Allah kalau kita senantiasa iman dan takwa, Allah juga memberikan imunitas kepada kita semua, bahkan memberikan perangkat kepada kita semua, yang kalau dalam ilmu pengetahuan dikatakan dengan early warning system. Jadi diri kita, kalau kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu akan kalau digoda oleh setan akan sadar, oh ini adalah godaan setan. Maka segera kita berhenti dari melaksanakan godaan setan. Kadang-kadang setan itu untuk mempunyai target sesuatu godaan yang besar, mulai dari yang sering kecil. Diceritakanlah dalam satu kisah di dalam Bani Israel, ada seorang rahib, seorang pendeta, yang hari-harinya kerjanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuilnya. Tetapi kemudian digoda oleh setan. Godaannya kalau nampaknya itu sesuatu yang baik. Ada 3 orang bersaudara, 2 orang laki-laki, 1 perempuan. 2 orang laki-laki ini harus meninggalkan adiknya yang gadis. Maka karena akan meninggalkan adiknya yang gadis dalam rentang waktu yang jauh, waktu yang lama, maka dia harus mencari siapa yang bisa dipercaya. Setelah di list sekian banyak orang yang baik-baik, maka akhirnya ketemulah rahib itu. Akhirnya diserahkan adiknya, dititipkan untuk ditinggal dalam waktu yang lama. Pertama, rahib ini menolak karena takut adanya fitnah, karena ditipi seorang gadis. Bagaimana bahayanya fitnah perempuan itu. Tetapi setan pun menggodanya, menggoda rahib itu. Bagaimana kalau nanti kamu menolak, tidak mau dititipi, kalau kemudian dititipkan kepada orang yang tidak baik, apa yang akan terjadi? Kau bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Maka atas bisikan setan itu, maka rahib itu mau menerima. Baiklah, saya terima. Anak adik Anda akan saya awas-awasi. Tapi tidak usah tinggal di tempat saya. Biar dia tempat di tempatnya sendiri. Nanti akan saya lihat sekali-sekali. Selesailah, maka berangkatlah 2 orang laki-laki bersaudara itu. Dan mulailah sekarang setan untuk melakukan godaan yang lain. Karena si gadis ini sudah diberi kebaikan, dijaga, maka setannya menggoda gadisnya. Untuk apa? Sudah selayaknya Anda telah ditolong oleh si pendeta itu, mestinya Anda memberikan sesuatu lah, supaya sebagai balasan. Maka memberilah sesuatu makanan gitu. Ketika disampaikan kepada pendetanya, ya silahkan, tapi tidak usah masuk, kamu taruh saja di depan pintu karena takut kena fitnah. Begitulah seterusnya, setan terus menggoda kepada si rahib itu supaya sering suatu kali melihatnya. Dan kemudian sampai rahib itu digoda untuk mendatangi rumahnya. Dan karena ketika sudah ada dua jenis manusia, laki perempuan yang bukan muhrimnya, maka terjadilah yang ketiga adalah setan. Dan terjadilah akhirnya apa yang terjadi, akhirnya terjadi kehamilan, dan kemudian lahir anak yang tidak halal begitu. Dan bagaimana paniknya pendeta ini, akhirnya dia bunuh anak itu dan sekaligus bayinya. Disangkanya selamat, tidak ada apa-apa, tapi ternyata ketika 2 orang laki-laki kakak beradik pulang, kemudian datang ke seorang rahib itu, dan rahibnya pura-pura menangis, dan tidak ada sangkaan apapun, sampai kemudian kedua laki-laki bersaudara itu bermimpi pagi-pagi sama-sama menyampaikan mimpinya bahwa terjadi sesuatu di dalam rumah itu. Dan akhirnya dibongkar, ternyata ada betul ada adiknya yang dipendam di dalam rumah berikut bayinya. Gemparlah pada waktu itu, dan akhirnya dia ajukan ke pengadilan, akhirnya dihukum dibunuh. Ketika dibunuh, maka datanglah setan dengan penuh perkasa. Tahukah Anda bahwa segala skenario dari mulai pertama sampai terakhir adalah saya yang mengatur. Apakah kau perlu bantuan saya? Tentu saya sangat membutuhkan, kata rahib. Maka setan ringkasnya, akan saya bantu asal Anda mau mengutapkan kata-kata yang menunjukkan Anda sudah tidak iman kepada Allah, sudah kufur. Dan terjadilah dia akhirnya mengucapkan kata yang kufur, dan tentu setan tidak bisa membantu apa-apa. Itulah sebagai ilustrasi bagaimana yang namanya langkah-langkah setan itu dari mulai titik yang paling kecil, kalau kita ikuti maka akan menjadi besar. Maka peringatan dari Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Sekali kita ketika dalam Ramadan kita biasa setiap azan memenuhi azan untuk ke masjid, sekali kita bulan Syawal ini menyepelekan begitu azan tidak pergi ke masjid, maka sangat mungkin hari-hari selanjutnya kita juga tidak akan merespon panggilan masjid. Sekali kita di dalam bulan Syawal ini yang ketika bulan Ramadan menjaga tubuh kita dari maksiat, begitu kita mencoba-coba atau mengikuti langkah-langkah setan yang kecil, apakah dengan melihat dengan mata dengan maksiat, mendengarkan maksiat, maka sangat mungkin akan jatuh kepada maksiat-maksiat yang lebih besar. Itulah pentingnya untuk menjaga diri kita dari godaan-godaan setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah, sehingga tidak ada istilah kita istirahat dalam ibadah, cuti dalam ibadah. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kalian sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin, kematian. Hanya kematian sajalah yang memisahkan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kematian saja yang akan memisahkan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا وأبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها إلى أن لا أقول شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.